Berita gembira. Alhamdulillah, para masyayikh kibar sangat memperhatikan kondisi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Beliau-beliau, insyaallah, juga berkenan memberikan nasihat dan bimbingannya secara langsung dalam kesempatan Daurah Asy-Syariah ke-11 ini. Ikutilah telekonferensi dengan para masyayikh kibar, insyaallah, bersama Syekh Al-Alamah Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madhali hafizahullah, kemudian Syekh Al-Alamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah, kemudian Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Pada kesempatan Daurah Nasional Asy-Syariah ke-11, 17 sampai tanggal 26 Syakban 1436 Hijriah atau tanggal 4 sampai tanggal 13 Juni 2015. Insya Allah. Kajian ini, insya Allah, Anda bisa ikuti melalui Radio Islam Jogja di alamat radioislamjogja.com. Radio Salafi Indonesia di alamat radiorosyid.com. Radio Manhajul Ambia di alamat manhajulstripambia.net. Didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia RII. Dan Anda bisa kunjungi website resmi Daurah di alamat www.daurah.asyariah.com. Diselenggarakan oleh Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta.